Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikram baca hadis. Abu siapa? Abu Jabir. Ikra, irfa sautak. Suaranya lantang. Hadis keberapa? Hadis siapa? Coba. Ahsan Idris Abu Sulaiman. Ahsan Idris anta Abu Bakar kum. An Abi Hafs Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi jari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala yadi taqisu fi sabati wa qala li ya ghulam samillaha Wakul bi yaminika, wakul mimma yalika, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, Idris. Hasan, Rum, Abu Zuhair. An Abi Hafsin Umar ibni Abi Salama radhiyallahu anhu qala kuntu ulaman fi jari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wakanat jadi katisu bis sohbati wakalani ya gulam sammillaha wakul biyaminika wakul mimma yalika wakul Bukhari wa Muslim. Artinya Idris, Hasan. Mana kawan kalian yang lain? Mana yang lain? Masih di jalan. Ahsan tu. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Syarah Al-Usul Sittah. Kita masih sampai pada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah qala rahimahullah wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil, dan sebaik-baik apa yang ada pada mereka adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ini yang ada pada kebanyakan mereka, kebanyakan manusia. Ini yang ada pada kebanyakan manusia, yakni mereka tidak memahami al-ilmu wal-ulama wal-fiqhu wal-fuqaha. Ini yang terjadi, yang kita saksikan. Wasar al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnunun. Jadilah ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada makhluknya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji pelakunya, tidaklah yang mengadakannya, tidaklah yang menyuarakannya, melainkan orang yang zindiq atau orang yang gila. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala di atas, yajib an yumayyiz al-haqqu min al-batil, wajib untuk dipisahkan wajib untuk adanya tamyiz, tamayyuz antara hak dan batil. Wajib untuk terbedakan yang hak dari yang batil. Wa yufsal bainahuma, dipisahkan, tidak boleh campur. Tidak boleh campur aduk antara yang hak dan yang batil. Amma idza khulita bainahuma fa hadha huwa at-talbis. Adapun apabila tercampur antara yang hak dan yang batil, ini namanya talbis. Talbis wal ghish, penipuan, wa tadlis 'alan nas, pengkhianatan kepada manusia. Ketika tercampur adukan antara yang hak dan yang batil, ingin menipu umat, dipoles ucapan dengan seindah-indah kata, kata yang paling indah dibuat sama dia, kemudian dibuat seolah-olah didukung oleh dalil, padahal dalil menyerang apa yang sedang dia katakan, apa yang sedang dia sampaikan. Na'udzubillah. Wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa bi tahdhiri minhu wa nahyi anhu huwa al-faqihul 'alim. Jadilah orang yang mengingkari, orang-orang yang memiliki ilmu yang Allah wajibkan dan menentangnya, kemudian menulis tulisan-tulisan untuk memperingatkan umat dari para du'atul haq, memperingatkan umat dari dai-dai yang mengajak pada kebenaran dan melarang darinya. Inilah orang yang faqih, orang yang alim. Ini yang terjadi. Orang yang mengajak pada kebenaran dituduh sesat. Kemudian orang-orang yang memperingatkan umat dari orang yang mengajak kepada kebenaran tadi dikatakan faqih. Inilah orang yang berilmu sebenarnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'annahu yukhalifu ma hum 'alaihi, karena dai tadi yang mengajak pada kebenaran tadi menyelisihi mereka. Fal ilmu alladhi athna Allah 'alaihi wa 'ala ahlihi wa madahu sara 'indahum jahlan. Ilmu yang Allah puji pelakunya, yang Allah puji ilmu itu sendiri, menjadi kebodohan di sisi mereka. Macam-macam yang mereka sebutkan, ini bodoh, ini jahil, kemudian orang ini sesat dan yang semisalnya. Wa man tafawwahu bihi ay takallama bihi fa huwa majnun. Orang yang mengajak pada kebenaran tersebut dituduh majnun. Oh, majnun? Gila. Orang gila. Ah, ini majnun, sudah enggak beres lagi. Padahal yang dibawa adalah kebenaran. Li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan innal ilma alladhi faradahu Allahu yughayyiru ma 'alaihi an-nas. Mereka mengatakan sesungguhnya ilmu yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan itu merubah kebiasaan manusia. Karena kebiasaan kebanyakan manusia di atas kebatilan. Datanglah dai yang menyerukan kepada al-haq. Ini tidak boleh. Melakukan kesyirikan tidak boleh. Melakukan bid'ah seperti ini tidak boleh. Ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ah, tidak boleh galau katanya. Tidak ada yang boleh sama kalian ini. Semuanya dilarang. Bodoh ini orang. Dasar gila. Semuanya tidak boleh. Ya sudah, silakan kamu pergi ke pasar naik onta atau naik kambing. Na'udzubillah. Bukan seperti itu ya akhi. Kalau masalah dunia boleh, silahkan, selama tidak ada larangan dalam Islam. Adapun masalah agama, permasalahannya lebih sempit. Tidak boleh kita beramal kecuali harus ada dalilnya. Ini hukum asal dalam ibadah. Para ulama mengatakan al-aslu fil ibadah al-man'u. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang. Tidak boleh masing-masing kita membuat-buat ibadah sendiri, kecuali harus ada dalilnya. Yang ada dalilnya kita amalkan, yang tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintahkan kita kerjakan. Itu sebenarnya mudah sebenarnya. Akan tetapi kebanyakan manusia alal batil, di atas kebatilan. Di atas kebatilan. Maka dari itu ketika datang seorang dai menyerukan ini batil, ini tidak boleh, ini tidak boleh, majnun, gila kata mereka. Tidak beres lagi. Na'udzubillah. Wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina. Orang ini ingin merubah agama bapak dan kakek kami. Ya inilah kami dan leluhur kami berada di atasnya semenjak dulu. Kenapa kamu datang tiba-tiba ingin merubah? Barakallahu fikum. Man sannafa bi tahdhiri min al-ilmi an-nafi'. Ada orang yang ingin mentahdhir, memberikan peringatan. Memberikan peringatan, menyatakan kepada manusia bahwa dai ini berbahaya, orang ini berbahaya. Yani orang yang menyerukan kepada ilmu yang bermanfaat. Wa madaha wa madhil ilmi al-madhmum. Dan dia mencela ilmu yang sebenarnya itu tercela. Dia memuji ilmu yang sebenarnya itu tercela. Wah, orang yang masya Allah pinter ngomong, mengikuti kebanyakan manusia, mengikuti adat manusia, itu dikatakan mantap, bagus. Dia puji orang yang menyebarkan ilmu yang sebenarnya itu tercela. Tercela ya. Mengajak manusia untuk bersatu, bersatu di atas kebatilan. Tidak membeda-bedakan yang Syiah, yang Sufi, yang golongan ini, golongan ini, yang penting kita satu. Oh, itu bagus. Padahal sudah kita lewati. Bersatu itu harus di atas al-haq. Ini yang benar. Bersatu harus di atas kebenaran. Nah, orang yang mengajak kepada ini, yang menyuarakan ini, dicela bisa-bisa. Majnun dan yang semisalnya. Wa nasyrihi bin nas yaquluna anhu hadza wal faqih. Orang yang tadi, orang yang mengajak pada ilmu yang tercela pada hakikatnya namun dipuji oleh kebanyakan manusia, itu dikatakan oleh mereka inilah orang yang faqih. Orang yang faqih sebenarnya. Kenapa? Karena dia mencocoki kebanyakan manusia. Amma man nasyarul ilma sahih. Adapun orang-orang yang menyebarkan ilmu yang sebenarnya, ilmu yang benar. Yaquluna anhu, mereka mengatakan hadza la yasluh. Ini enggak pantas. Tidak pantas. Tidak beres. Tidak usah ditampilkan lagi. Wa hadza jahil. Jahil, bodoh orang ini. Tidak mengerti kebanyakan manusia. Tidak mengerti, tidak bisa membuat tertawa orang lain. Nah, itu yang terjadi. Kurang lebih demikian yang dikatakan oleh mereka. Wa hadza yuriduna an yufarriqun nas. Orang ini ingin memecah belah manusia. Nah, itu. Kita mengajak pada kebenaran, kita dituduh ingin memecah belah umat. Dituduh ingin memecah belah umat. Memecah belah manusia. Naam, kita katakan. Kita ingin memecah belah antara yang hak dan yang batil. Yang hak itu kita bela, yang batil kita tidak membelanya. Kita memperingatkan umat dari bahaya kebatilan. Ini kalau ada orang menyerukan kepada al-haq, mengajak pada kebenaran, menunjukkan akidah yang benar. Hadza yurid an yufarriqan nas. Orang ini ingin memecah belah manusia. Jangan dipecah belah umat Islam ini, demikian dan yang semisalnya ucapan-ucapan mereka. Na'udzubillah. Inna nuridu tajmi', kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kita itu tidak ingin memecah belah. Kita ingin menyatukan umat. Ini yang kita inginkan. Akan tetapi mereka inna nuridu tajmi', kami ingin menyatukan. La nuridu tafriq, kami tidak ingin berselisih, tidak ingin memecah belah. Ayat tajmi' walau 'alal batil, Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah tetap akan bersatu walaupun di atas batilan? Kalla. Tidak akan bisa selama-lamanya. Tidak akan pernah bersatu kebatilan dengan kebenaran. Tidak akan pernah bisa bersatu. Demikian pula orang-orang yang berada di atas kebatilan, mereka ingin bersatu. Pada hakikatnya mereka itu berpecah belah. Tidak ada yang bisa menyatukan manusia melainkan al-haq, kebenaran. Wala nuridu tafriq alladhi fihi tamyizul haqqi minal batil, kata mereka. Kami tidak ingin memecah belah antara yang hak dan yang batil. Kami ingin menyatukan semuanya satu. Sudahlah, kita sama semuanya. Sampai ada kita saksikan apa? Sampai mentakwil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai membawa-bawa firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang umum dibawa untuk persatuan manusia, persatuan kita semua. Tidak saling menyalahkan. Allah mengatakan waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan kalian bersatu, jangan kalian berpecah belah, bersatulah kalian di atas agama Allah semuanya. Dahulu para rasul mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid semuanya. Nabi Musa, Nabi Nuh mengajak untuk bersatu. Barakallahu fikum. Ini kita sampaikan apa yang terjadi di luar sana. Upaya mereka untuk menyatukan umat walaupun di atas kebatilan, yang penting bersatu di atas kebatilan. Luar biasa. Luar biasa. Ada yang sampai kita dengarkan melalui telinga kita sendiri bahwa umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya salah, yang benar satu, kata dia. Siapa yang satu yang benar itu? Yang tidak saling menyalahkan. Takwil, mentakwil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibaca sempurna hadisnya. Nauzubillah, ini bahaya yang seperti ini. Tidak membaca hadis yang sempurna, tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman ulama. Inilah yang terjadi, yang menyedihkan hati kita. Wa tamyizut thayyib minal khabith. Ini kami tidak ingin membedakan antara yang baik dan yang jelek. Kami yang ingin bersatu, tidak saling menyalahkan. Wa hadza muhal, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini muhal. Muhal itu mustahil, enggak mungkin. Fa innahu la yahsul al-ijtima' 'ala al-batil. Karena sesungguhnya tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah berkumpul di atas kebatilan, enggak akan pernah ketemu. Kalau patokannya al-batil, enggak akan pernah ketemu. Wa inna ma yahsul al-ijtima' 'ala al-haq. Hanya saja yahsul, terjadi al-ijtima', perkumpulan itu di atas al-haq. Persatuan itu terjadi di atas al-haq. Bisa diwujudkan di atas al-haq. Kalau tidak di atas al-haq, tidak akan bisa. Zahirnya bersatu, namun mereka tidak bersatu. Sebagaimana yang Allah katakan dalam firman yang lain, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau lihat mereka itu bersatu, zahirnya saja mereka bersatu, namun hati mereka bercerai-berai. Orang-orang Yahudi, zahirnya bersatu, namun hati mereka bercerai-berai. Demikian pula diikutkan dalam ayat ini, ahlul bidah, zahirnya bersatu, hati mereka sebenarnya bercerai-berai. Kenapa? Karena landasannya tidak di atas landasan yang benar. Wa syair yaqul, salah seorang penyair mengatakan, idza mal jarhu ramma ala fasad tabayyana fihi ihmalut tabib. Apabila luka itu dibenarkan di luka itu diobati, ala fasad, dengan sesuatu yang merusak, sesuatunya itu tidak pantas dijadikan obat, akan merusak luka tersebut, namun digunakan untuk mengobati luka, Kalau yang sampai seperti ini terjadi, jelaslah, jelas gamblang dengan segamblang-gamblangnya bahwa dokter itu lalai. Dokter itu lalai, dokter itu tidak benar, dokternya tidak benar. Kalau mengobati luka dengan sesuatu yang sudah tidak pantas lagi diobati, artinya sesuatu yang rusak dipakai untuk obat, tidak pantas, tidak pantas. Bahkan dikatakan dokter gadungan ini, mengobati penyakit pakai sesuatu yang membahayakan. Nah demikian pula, ingin menyatukan umat namun tidak membedakan antara yang hak dan yang batil, ingin mengobati umat dengan kerusakan, kira-kira menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Menjadi lebih buruk. Ingin mengobati umat akan tetapi dengan cara yang menyelisihi syariat, dengan cara yang merusak, tidak akan menjadi baik umat, bahkan menjadi lebih buruk keadaannya. Tidak ada ingkar mungkar, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di sini, di sana. Tidak ada saling mengingatkan. Sudah, biarlah kita yang melakukan kebid'ahan ini, yang melakukan macam-macam yang seperti ini, tata cara seperti ini, silakan, silakan, silakan, silakan. Yang penting kita bersatu. Yang seperti ini tidak benar ya. Bukankah ada dalam Islam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Ada dalil-dalilnya banyak semua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ayat yang sering sekali kita dengarkan. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dikemanakan ayat ini? Ketika ada seorang yang melakukan kemungkaran, Rasulullah SAW mengatakan falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, fabilisanihi, dengan lisan. Kalau tidak mampu, fabiqalbi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu selemah-lemah iman. Amar ma'ruf nahi munkar. Metodenya juga diajarkan dalam syariat semuanya. Intinya kita diperintahkan mengamalkan Islam secara menyeluruh. Intinya kita harus mengikuti dalil, harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan berpendapat terlebih dahulu, kemudian mencari dalil. Nah ini kebiasaan ahlul bid'ah wal ahwa seperti ini. Berpendapat dulu, habis itu baru nyari dalil. Sepakatin dulu pendapat kita, habis itu kita cari dalil. Comot dalil ini, comot dalil ini, potong dalil ini, baca setengah-setengah. Itu kebiasaan mereka ahlul bid'ah wal ahwa. Kalau kebiasaan ahlus sunnati wal jamaah mengikuti dalil, pasrah terhadap dalil. Kemana jalan dalil, itulah yang diikuti. Kemana arahnya, kesanalah jalan kita. Namshi ma'al haq, kita berjalan bersama kebenaran. Ini jalan yang benar. Barakallahu fikum. Selesai kita dari al-aslu ar-rabi, landasan yang keempat. Sekarang kita masuk ke landasan yang kelima. Sudah mau selesai kita nih. Satu lagi, habis itu landasan yang keenam. Di murojaah ya, nanti kita murojaah nanti insyaallah. Sudah selesai semua, nanti kita murojaah. Al-aslu khamis, landasan yang kelima. Bayanullahi subhanahu li awliya'illahi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wali-walinya, watafriquhu bainahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala membedakan mereka, wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar. Allah membedakan mereka dengan orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan musuh-musuh Allah dan munafik serta orang-orang jahat. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Na'am. Hadza aslun 'adzim." Ini adalah landasan yang agung, pondasi yang agung. Wa huwa tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'is syaitan, yakni membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Lianna ahlal batil saru yusammuna awliya asyaitan awliya Allah. Dikarenakan ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan, menamakan wali-wali syaitan dengan wali-wali Allah. Dikatakan itu wali Allah, padahal sebenarnya wali syaitan. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nas, sehingga perkara ini menjadi samar bagi manusia. Na'am. Kita saksikan. Sebagian manusia serampangan memaknakan wali. Si fulan itu wali ya. Si fulan itu wali. Kenapa? Karena dia sudah tidak sholat lagi, dia sudah jadi wali, sudah lepas beban syariat. Dan seperti itu, ada lagi wali si fulan itu. Kenapa? Karena ketika dia meninggal, kuburannya didatangi terus oleh banyak orang wali. Macam-macam anggapan manusia tentang wali. Iltabasa 'alan nas, menjadi samar. Menurut kebanyakan manusia, wali Allah itu seperti apa sih yang sebenarnya? Ini yang perlu kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Walidzalika sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitaban nafi'an mufidan. Oleh karena ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang bermanfaat, yang mufid, memberikan faedah. Judulnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63, Ala inna awliya'allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini wali-wali Allah. Siapa mereka? Tsumma bayyanahum biqauli, Allah jelaskan mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini wali Allah. Beriman dan bertakwa. Masya Allah. Ketika seorang beriman, bertakwa, dia pantas dikatakan wali-wali Allah. Termasuk dari wali-wali Allah. Haulaihum awliyaullah. Mereka itu adalah wali-wali Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa. Mereka mengumpulkan antara keimanan dan ketakwaan. Bainal ilmi nafi' wal amali salih. Antara ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Haulaihum awliya'ullah. Mereka itulah wali-wali Allah. Laisa awliya'ullah man kharaja ala syar'illah wa ghayyara dinallah. Wali-wali Allah itu bukan orang yang keluar dari syariat Allah dan merubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan wali-wali Allah. Ini wali syaitan datang membawa syariat baru. Aku telah mendapat wangsit tadi malam. Aku telah bermimpi tadi malam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, pakaian di mata kaki itu boleh, di bawah mata kaki itu boleh. Wali Allah enggak yang seperti ini? Hah? Bukan. Itu wali syaitan yang seperti itu. Wada'a ila ibadatil kubur wal adrihah. Wali-wali Allah itu bukan orang yang mengajak untuk beribadah pada kubur-kubur dan beribadah pada benda-benda keramat. Hadza waliyyu syaitan. Ini wali syaitan. Walaisal wali huwa sahir wal kahin wal khurafi alladhi yudhhiru linnas makhariq sihriyah. Bukanlah wali itu tukang sihir. Tukang sihir itu bukan wali Allah. Jangan salah anggapan, oh, tukang sihir itu wali. La, abadan, selama-lamanya tidak pernah, tidak akan tukang sihir menjadi wali. Tidak akan mungkin. Wal kahin, demikian pula dukun. Dukun bukan wali. Perhatikan itu, jangan sampai ada yang salah memahami. Dukun ini wali, karena dia bisa begini, bisa begini, bisa begini. Mengetahui yang gaib, kata mereka. Ini dukun wali. Dukun itu bukan wali Allah. Iya, dia wali, tapi wali syaitan. Wal khurafi, demikian pula orang yang datang membawa berita-berita, cerita-cerita khurafat. Alladzi yuzhiru linnas, yang menampakkan kepada manusia kejadian-kejadian yang di luar batas kemampuan manusia. Seperti jalan di atas air. Wah, aku bisa jalan di atas air. Wa yaqul hadhihi karamat, mengatakan ini karamat. Karamat. Wa hiya fil haqiqah makharij syaitaniyah. Padahal sebenarnya itu adalah kejadian-kejadian yang dibuat-buat oleh syaitan, jin. Itu bukan wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan sifat wali-wali Allah. Sifat wali-wali Allah. Apa saja sifat-sifatnya? Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran, cukup dalam hal ini satu ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Wa hiya qawlu, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Mahabbatullah ia a'zam anwa'il ibadah. Kala Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan kecintaan Allah adalah a'zam anwa'il ibadah, macam-macam ibadah yang paling agung. Wa 'alamatu mahabbatillah, dan tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladzi la yattabi'ur rasul, siapa saja yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa waliyan lillah, bukan wali Allah. Dia ngaku bisa berjalan di atas air, dia ngaku sejadahnya bisa membawa dia terbang ke Ka'bah, membawa dia terbang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, namun dia tidak pernah sholat. Ini dikatakan apa, wali, wali Allah bukan? Wah, jangan antum kira itu enggak pernah sholat. Sholat dia itu, loh, ke masjid aja tidak pernah. Sholatnya itu lebih mulia dari antum. Di mana sholatnya? Di Masjidil Haram. Loh, itu masih ada di rumahnya. Enggak, dia sejadahnya itu membawa dia pergi ke Masjidil Haram. Ini sudah di luar nalar ya. Sudah enggak beres yang seperti ini. Ada tidak Rasulullah SAW mencontohkan yang seperti ini? Jelas tidak ada. Berarti bisa dipastikan ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mencontoh Rasulullah SAW. Tidak sholat berjamaah ke masjid. Tidak sholat berjamaah ke masjid. Wala yuhibbullah. Terlebih lagi dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Laisa waliyan lillah wala yuhibbullah, dan Allah tidak mencintainya. Allah tidak mencintai dia. Orang yang tidak mengikuti Rasul tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Haula muharrifun yaqulun, mereka ahlul khurafat yang suka membawa-bawa cerita dusta, mengatakan la yakunu waliyan lillah illa idza kharaja an ta'atir rasul. Tidaklah menjadi wali Allah kecuali apabila orang tersebut telah keluar dari ketaatan kepada Rasul. Fahum indahumul wilayah fil khuruji an sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewalian di sisi mereka itu adalah ketika seorang keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal i'timad 'alal khurafati wal bid'ah, dan bersandar pada cerita-cerita dusta dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hadhihi al wilayatu indahum, inilah kewalian di sisi mereka. Hum yaqulun, mereka mengatakan nahnu na'budullah li'annana nuhibbuhu, kami mencintai Allah, kami beribadah kepada Allah karena kami mencintai Allah. La na'buduhu khaufan min narihi, kami tidak beribadah kepada Allah karena takut dari nerakanya. Wala tama'an fi jannati, bukan karena kami ingin mengharap surganya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu, kami beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Ini mereka. Alhamdulillah. Bahkan sampai ada yang berlebihan. Ya Allah, jikalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalamnya. Jikalau aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, haramkan surga itu untukku. Hah? Jalan siapa ini? Siapa salafnya yang seperti ini? Tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa yang sangat agung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kehidupan di dunia ini yang baik dan di akhirat kebaikan dan terhindar dari azab neraka. Rasulullah berlindung dari azab neraka. Siapa dia? Mau lebih hebat dari Rasulullah sallallahu wasallam? Tidak benar yang seperti ini. Barakallahu fikum. Sehingga wajib ayuhal ahibbah a'azzakumullah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita sudah mendapatkan satu dari sifat-sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan lagi oleh Syekh rahimahullahu ta'ala yang berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan pelajaran fikih kita ba'da isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum. Ya.